Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Baik, kita masih lanjutkan dari kajian kita Kasyfus Syubuhat karya Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab dengan syarahnya, syarah dari Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, yang kita masih di pada jawaban ajwibatu ahli tauhid ala syubuhatil musyrikin, jawaban ahli tauhid terhadap syubuhat yang dilontarkan kaum musyrikin. Halaman 133 dari At-Ta'liqat Al-Baziyah. Kalau yang buku tipis halaman berapa? Mustafa. Hah? 35. Kalau tidak salah, ya taqululah ana qultu laka syai'an, itu ya. Ketika musyrikin melontarkan syubhat, Anda katakan pada dia, ana qultu laka syai'an mufassalan wadihan. Saya sudah katakan pada Anda bahwa dengan terperinci yang jelas bahwa annallaha harrama asyirka. Allah telah mengharamkan syirik di Al-Qur'an. Ini dalilnya muhkam. Allah tidak ampuni dosa syirik, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah jadikan orang yang berbuat kesyirikan amalannya terhapus selain asyrak talayah batamna amaluk. Allah tetapkan pelaku kesyirikan haram masuk surga. Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Wa harrama du'a'a ghairillah. Dan Allah telah haramkan berdoa pada selain Allah. Wa hakama 'alal musyrikin bisyirki wal kufri billah bidu'aihim al amwata wal istighasati bil amwati. Dan Allah telah memvonis musyrikin dengan kesyirikan, kekufuran kepada Allah karena doa mereka kepada orang-orang yang telah mati, karena istighosah mereka kepada orang-orang yang telah mati, apakah dari wali-wali dan yang lainnya. Nah, kemudian ya, kata Syekh Abir Rasul, saya juga telah jelaskan kepada Anda ya, akan haramnya secara terperinci meminta istighosah, meminta pertolongan kepada Rasul, pada jin, pada nujum, bintang-bintang, obigaridarik atau yang lainnya. Wahada syai'un muhkamun. Ini adalah sesuatu yang muhkam. Yang muhkam paham ya? Yang jelas. Yang tidak ada kemungkinan kecuali itu. Nah, kalau musyrikin biasa mereka berargumentasi dengan dalil-dalil yang mutasyabihat, yang samar. Padahal dalil-dalil yang mutasyabih itu bisa dikembalikan kepada dalil yang muhkam. Ya. Dan ini memang kebiasaan ahlul batil selalu begitu. Ya. Kenapa demikian? Ya. Fa'amal ladina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Kenapa mereka ittiba'nya kepada dalil-dalil mutasyabihat? Ibtigha'ul fitnah, cari fitnah. Wabtigha'at ta'wili, dan cari ta'wil. Ya. Bahkan mereka juga memanipulasi kalam-kalam ulama yang mutasyabih. Ya, kalam ulama harus juga diberlakukan seperti ini, dikembalikan pada yang muhkam. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wa hadza syai'un muhkamun wadihun minal Qur'ani was sunnah wa min siratin nabi. Wa ma qultahu li min anna lahum jahan. Jahan itu ya, jangan jahun. Isim anna mu'akhir. Tapi di sini jah ya. Harusnya dikasih alif jahan. Isim anna mu'akhir. Dibenerin aja. Ini salah huruf. Mohon dimaklumi karena ini cetak. Kita enggak boleh taklid sama penerbit. Kan enggak ada alifnya. Buat apa antum belajar kaidah? Ya. Buat apa belajar kaidah kalau taklid sama penerbit? Dan Syekh bin Baz itu pasti jahan. Dan ini maklum. Min anna lahum jahan wa ma qultahu, dan apa yang anda kan li kepada saya bahwasanya wali-wali yang telah mati tadi memiliki kedudukan indallah, au annalahum syafa'atan, atau mereka memiliki syafaat, au awil anbiya lahum syafa'atan, atau para wali, para nabi memiliki syafaat, la afhamu annahu yadulu ala ma dzakarta minasyirki. Saya enggak memahami bahwa para nabi yang bisa memberikan syafaat, para wali yang memiliki kedudukan di sisi Allah, saya enggak memahami sebagaimana tidak ada yang memahami demikian dari kalangan salafus saleh, annahu yadulu ala ma dzakarta minasyirk, bahwa itu semua adalah dalil yang menunjukkan apa yang anda sebutkan dari kesyirikan, kesyirikan-kesyirikan yang anda sebutkan. Jadi ketika mereka mengatakan ini kan orang soleh, maka kami berdoa kepada dia, terus dia maukan, itu adalah dalil bolehnya beristighosah kepada amwat. Tidak ada ulama yang memahami demikian. Tidak ada salaf, salafus soleh, apakah sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in, ya, yang memahami ayat apa namanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kedudukan di sisi Allah, maka mereka beristighosah kepada kuburan Rasulullah sallallahu setelah Rasulullah sallallahu wafat. Bahkan realitanya, kenyataannya sebaliknya. Ketika ya Rasulullah sallallahu wafat, kuburan beliau ada di kota mereka, di Madinah. Para sahabat tinggal di Madinah. Terjadi paceklik yang berkepanjangan. Musim kemarau berkepanjangan. Hewan-hewan ternak mati. Ladang-ladang gagal panen. Sumber air minim. Maka mereka membutuhkan pertolongan Allah. Selama ini ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka datang kepada Rasulullah, hey Rasulullah doakanlah kepada Allah. Ini boleh bertawasul pada orang yang masih hidup. Ya, semisal kisah orang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang berkhutbah, minta agar diturunkan hujan, agar Nabi berdoa supaya Allah turunkan hujan. Nabi pun berdoa, turun hujan sepekan berturut-turut sampai Madinah banjir. Pekan depannya Nabi sedang berkhutbah lagi, datang lagi dia. Ya, karena banjir kemarin, kemarau. Nabi doa lagi, hujan pun berhenti. Nabi telah wafat. Apakah sahabat datang ke kubur Nabi, padahal dekat kubur Nabi? Enggak perlu sewa bis, wisata religi, bayar sekian juta. Ya, ke kuburan Nabi ini enggak dekat di Hujrah Aisyah. Apa sulitnya? Apalagi saat itu terjadi di masa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab memiliki otoritas, kekuasaan sebagai khalifah Amirul Mukminin saat itu. Namun Umar enggak datang ke kubur Nabi, enggak datang ke kuburan Abu Bakar, enggak datang ke baki makam-makam sahabat, enggak datang ke kubur syuhada Uhud di Uhud dekat sama Madinah. Umar datang ke orang soleh yang masih hidup, kerabat Nabi, Ahlul Bait, Abbas bin Abdul Muttalib, yang masih hidup. Umar meminta kepada Abbas agar Abbas berdoa kepada Allah. Abbas pun berdoa. Jadi kedudukan yang ada pada para nabi, yang ada pada orang soleh, itu enggak jadi dalil. Maka kata Syekh, wa ma qulta limin anna lahum jahan indallah aw anna lahum syafa'atan awil anbiya lahum syafa'atan la afhamu annahu yadullu ala ma dzakarta minasyirk. Saya enggak memahami kok bisa itu menjadi dalil akan kesyirikan dari apa yang anda sebutkan tadi. Wa la arifu hadha min hadhihi nususi wa kalamillah wa kalamullahi la yatanaqadu. Dan saya enggak memahami dari nas-nas, ayat-ayat, hadis-hadis yang lain, kok bisa itu bisa dijadikan kesimpulan bolehnya beristighosah kepada orang yang telah mati. Sedangkan kalamullah tidak kontradiksi, la yatanaqad, tidak saling bertentangan. Ya, tidak saling bertentangan. Allah tetapkan bahwasanya Nabi memiliki kedudukan, Allah tetapkan haramnya berbuat syirik. Enggak boleh berdoa kepada selain Allah. Udu'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku. Enggak saling bertentangan. Ya, perhatikan ya, mereka berdalil dengan mutasyabih itu, lihat. Nah. Oh, ini kan punya kedudukan, berarti jadi, nah itu aja udah. Nah. Ya, itu aja udah. Wa kalamu rasulullah yukhalifu kalamallahi. Sabda Rasul juga tidak menyelisihi firman Allah. Wallahu akhbara an ahlil batili annahum yattabi'unal mutasyabiha. Allah pun juga mengabarkan di Al-Qur'an, di surah Ali Imran yang pekan lalu kita bacakan, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fa amalladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Ya. Adapun orang-orang yang di kalbunya ada penyimpangan, mereka ikut ayat mutasyabihat saja yang samar untuk dijadikan dalih. Oh, boleh lo syirik. Nah, boleh lo meminta pada selain Allah. Ya. Wa yatrukuna al-muhkama, mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, yang jelas terang benderang, enggak ada kemungkinan lain kecuali itu. Fal wajibu 'alaika an ta'khudha bil muhkami al-wadihi. Yang wajib bagi Anda ialah Anda mengambil ayat-ayat muhkam, berpegang dengan ayat-ayat muhkam yang jelas, alladhi bayyana fihi sallallahu alaihi wasallam tahrim asyirki, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat-ayat yang muhkam tersebut tahrim asyirki, akan keharaman kesyirikan, wa tahrim da'wati ghairillah, haramnya berdoa kepada selain Allah. Qala ta'ala inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Nah, ini yang jelas. Syirik itu haram. Apa itu syirik? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah dalam hak-hak Allah. Hak Allah apa? Diibadahi. Hakullah 'alal ibad ayabudu wa la yusyriku bihi syai'a, kata Rasulullah SAW. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba ialah hamba beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tabarakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Walakin yanbaghi laka, kata Syekh bin Baz, dan namun sepatutnya bagi Anda an ya ta'lama anna hadha jawab, anna hadha jawabun jayyidun. Namun yang sepatutnya Anda ketahui, ya, yang sepatutnya bagi Anda ketahui bahwasanya ini adalah jawaban yang bagus, walaupun jawaban tadi bersifat global. Wa huwa an taqula lah, yaitu Anda katakan pada dia, ana a, ya, utika syai'an muhkaman, saya telah memberikan kepada Anda jawaban sesuatu hal yang muhkam. Yang saya kena kipas, kena AC ya. Lompat ya, di halaman berikutnya malah. Pantesan ya. Ini ya. Apa di halaman berikutnya saya baca 154. Afwan. Walakin yan bagi laka. Itu di halaman seterusnya 154 bawah, 1335 bawah. Ya, afwan. Karena tadi saya ini apa? Ngelihat di sini Syarah Syekh Fauzan. Nyambung soalnya. Saya pikir ke situ. Ya, enggak apa-apa. Ini haus nih. Belum minum aqua. Aqua mana aqua? Le minerale. Bismillah. Mujahid enggak ngingetin sih. Nah. Ingetin dong Mujahid. Gimana nih? Wa qala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik lain asyraqta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini ya. Benar kan? Enggak lompat kan? Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai nabi, dan juga kepada para nabi dan rasul sebelum engkau, seandainya engkau berbuat syirik maka akan terhapus amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi. Wa qala jalla wa ala fala tad'u ma'allahi ahada. Ini lihat ayat-ayat yang muhkam ini. Syekh bin Baz membawakan ayat-ayat yang muhkam yang enggak ada kemungkinan lain kecuali itu haramnya berbuat syirik. Ya, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru berdoa beribadah kepada siapapun ma'allah di samping Allah. Ini haramnya memberikan ibadah pada selain Allah. Ya. Dia jadi mau melegalkan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah dalam bentuk istighosah, dalam bentuk doa, dalam bentuk isti'anah atau yang lainnya dari segala jenis ibadah dengan mutasyabihat, paham enggak? Ya. Yang ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu, namun disimpulkan sama dia itu kemungkinan yang terbesar, bahkan itulah kesimpulan akan bolehnya kesyirikan. Itu lihat ahlul bidah selalu begitu. Ahlul batil. Ya, kalau dalam bab asma wa sifat ya Jahmiyah, Asy'ariyah begitu, berdalih dengan ayat-ayat yang muhkam. Afwan, yang mutasyabih. Wa qala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Perhatikan. Allah berfirman, "Wa man ini man syartiyah. Siapa yang yadu, yadu ini fi'lu syart. Siapa yang berdoa, menyeru ma'allah di samping Allah, dia menyeru kepada ilah yang lain, sembahan yang lain, yang dia menyeru ke situ, yang dia jadikan tempat berdoa di situ. La burhana lahu bih, yang tidak ada burhan baginya. Dan selamanya peribadatan yang diberikan pada selain Allah, enggak ada burhan, enggak ada bukti, enggak ada dalil. Maka jawab syaratnya pakai fa. Rabitah di jawab syarat. Fa innama hisabuhu inda rabbih. Hisabnya di sisi Rabbnya. Perhatikan. Allah sebut innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir itu tidak beruntung. Siapa itu yang kafir? Yang man yada'u ma'allahi ilahan akhar. Ya. Yang menyeru berdoa beribadah kepada sembahan yang lain selain Allah. Wa qala ta'ala zalikumullahu rabbukum lahul mulk zalikumullah. Itulah Allah. Kum, kenapa pakai kum? Karena khitabnya antum. Karena khitabnya antum, bukan zalika, isim isyarah. Ya. Karena khitabnya antum ya zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian, lahul mulku, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Perhatikan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan togut-togut yang mereka sembah selainnya, selain Allah, mereka togut-togut tersebut atau sembahan-sembahan tersebut enggak memiliki kitmir, selaput kurma sekalipun, apalagi memiliki kerajaan langit dan bumi. Kulit kurma itu kayak kulit salak. Kulit salak kan udah dibuka kupak di kulitnya tuh. Kan ada tuh kayak selaput ya. Yang halus. Apa namanya? Kulit ari. In tad'uhum la yasma'una du'aku. La yasma'u du'aku. Jika kalian menyeru kepada mereka, berdoa pada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka enggak mampu menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ternyata pada hari kiamat yang kalian sembah itu akan mengingkari kesyirikan kalian, peribadatan yang kalian berikan pada dia. Maka orang-orang yang beribadah kepada tagut-tagut atau yang beribadah kepada orang-orang soleh, semua yang dijadikan tempat objek peribadatan tersebut, orang soleh akan mengingkari kesyirikan mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani akan mengingkari kesyirikan dari kalangan musyrikin yang menyembah beliau rahimahullah. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'inda Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Allah sebut mereka beribadah kepada selain Allah. Sesuatu hal yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada mereka, dan mereka mengatakan, oh ini kan para juru syafaat kami kelak di sisi Allah. Wa qala ta'ala walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, dan mereka menjadikan selainnya, selain Allah, wali-wali yang mereka mengatakan, kami enggak memberi ibadah kepada mereka kok, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini ayat-ayat yang muhkam. Sementara kesyirikan musyrikin Quraisy sampai musyrikin milenial zaman sekarang, itu dalihnya itu kayak gitu-gitu aja udah. Mutasyabihat. Bahkan musyrikin zaman sekarang enggak pakai dalil mutasyabihat lagi. Memang betul-betul ngakuin itu syirik. Ini budaya katanya. Ini budaya. Kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Enggak pakai dalil-dalil lagi. Mana mudah milali qaribuna illallahi sulfa. Haulai syafa'una indallah. Enggak ada lagi kayak gitu udah. Mereka memang betul-betul ngakuin. Oh, ini budaya. Dalilnya itu. Ketika dikecam, oh ini ada unsur peribadatan nih kepada jin. Oh, itu maksudnya kasih makan pada hewan. Nah itu ya. Yang kayak gini nih antum mau bela. Ya. Baik. Nah kata Syekh, kullu hadha muhkamun wadihun. Semua ayat-ayat ini yang beliau bawakan adalah ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Anna Allah abtala syubhatahum. Allah membatalkan, membantah syubhat mereka. Waradda alaihim. Allah membantah mereka. Wabayyana kufrahum. Allah menjelaskan kekafiran mereka. Wa anna za'mahum annahum yuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan klaim mereka bahwasanya orang-orang saleh yang mereka sembah tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa annahum syufa'u batilun. La yanfa'uhum wa la yanfa'uhum. Dan bahwasanya sembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut ada juru pembuat syafaat mereka di sisi Allah, itu adalah batil. Tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wala yajzi anhum syai'a. Enggak bisa balas untuk mereka sedikit pun. Fa'alaika, maka wajib bagi anda bihadal muhkami, berpegang dengan ayat-ayat yang muhkam al-wadihi yang jelas ini. Wada angka at-ta'alluqa bi asya'a la tadullu ala ma'aratta. Ya, min qawlihi jalla wa ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ya, maka wajib bagi anda berpegang dengan ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, dan tinggalkanlah at-ta'alluq, ya, bergantung bi asya'a dengan berbagai hal yang la tadulu ala ma'aratta, yang sama sekali tidak menunjukkan kepada apa yang anda inginkan. Min qawlihi jalla wa ala, ya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, wahai musyrikin, anda kan pengen itu berdalil dengan ayat ini, wali-wali Allah itu adalah yang tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan bagi mereka. Jadi ketika anda membaca ayat ini, wahai musyrik, kata si, tuh lihat musyriki, apa, wali punya kedudukan, tuh lihat. Ya, naam awliya wa isyadullu alih. Ya memang mereka itu para wali. Terus mana yang menunjukkan kepada hal tersebut, yaitu apa? Bolehnya beribadah kepada wali. Mana? Ya. Ya dulu ala anna katadu'uhum min dunillah. Yang menunjukkan kepada anda bahwa ayat tersebut melegalkan anda, membolehkan anda untuk berdoa, beribadah kepada selain Allah. Awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Udah itu aja dalilnya. Para wali Allah tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan bagi mereka. Naam, sahihun, betul. Lakin laisa ma'nahu annahum yad'una min dunillah atau annahum yud'auna min dunillah. Namun bukanlah maknanya bahwasanya wali-wali tersebut diibadahi, dijadikan tempat berdoa pada selain Allah. Wala yastaghasu bihim. Ya, wala yunzaru lahum. Ya, enggak sama sekali tidak boleh dijadikan tempat beristighosah. Dijadikan tempat meminta pertolongan di kala genting, tidak boleh diberikan nazar untuk mereka. Wa hakadzal anbiya'u was salihun. Demikian pula para nabi dan orang-orang saleh. Kulluhum la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan pada mereka, tidak ada kesedihan. Kulluhum awliya. Mereka semua ada para wali. Fala yada'un, fala yuda'una ma'allah. Maka mereka tidak diibadahi di samping beribadah pada Allah. Naam amaluhum lahum. Betul. Amal para wali, amal para nabi, amal para orang-orang soleh, ya buat mereka. Wasolahuhum lahum, kesolehan mereka ya buat mereka. Wa ibadatuhum lahum, ibadah mereka ya buat mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan bagi mereka. Min ajli ta'atihim lillah wa qiyamihim bihaqih. Karena ketaatan mereka kepada Allah, karena mereka melaksanakan hak-hak Allah. Amma inna kata do'ohum ma'ullah. Adapun anda yang kalian berdoa kepada mereka di samping Allah, la, enggak. Laisa hada haq. Ya, laisa hada haqqun. Haqqunnya khobar dari hada. Ya, mana khobarnya laisa? Jumlah ismiyah hada haqqun fi mahali nasbin khobar laisa. Hal ini enggaklah benar begitu. Wa qawnuhum yashfa'una yawmal qiyamah. Ya. Dan bagaimana para mereka para wali nanti, para nabi yang mereka memberikan syafaat di pada hari kiamat. Wa qawnun nabi yashfa'u yawmal qiyamah. Bagaimana nanti keadaan nabi memberikan syafaat pada hari kiamat? Qawnulahu jahun indallah, yang beliau memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa kana indallahi wajiha. Ai Musa alaihi salam. Dan Musa di sisi Allah adalah wajih. Ya. Wajih itu ma'ruf ya. Ai Musa alaihissalam. Ya, yaitu Musa alaihissalam. Wajahur Rasul a'zamu min kulli hada. Dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada ini semua. Ya. La yadulu ala jawazi syirki, namun hal tersebut tidaklah menunjukkan akan kebolehan kesyirikan. Wajahur rasul azim, kedudukan rasul itu tinggi. Wal awliya lahum jahun, para wali juga memiliki kedudukan. Walahum manzilatun, mereka memiliki manzilah, sama kedudukan indallah. Walahum syafaatun, mereka juga memiliki ya mandat untuk memberikan syafaat setelah dapat izin dari Allah, yang merupakan pemuliaan Allah pada mereka. Lakin man yakulu lak, namun siapa yang mengatakan pada anda innahum yuda'una ma'allah li ajli hada, bahwasanya para wali para nabi tadi boleh dijadikan tempat ibadah, dijadikan tempat berdoa kepada selain Allah? Siapa yang ngomong kayak begitu? Hada batilun, ini batil ya. Ta'alluqun batilun, itu bentuk bergantung kepada para nabi yang batil. Syafa'atuhum lahum karamatuhum lahum, ya. Kalau pemberian mandat syafaat oleh Allah kepada mereka, itu berarti Allah memuliakan mereka, karamah untuk mereka. Ya, takriman lahum. Yashfa'una fi man radiyallahu qawlahu wa amalah. Mereka memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya, itu ahlu tauhid. Wal musyriku la yardallahu qawlahu wa la amalahu. Sedangkan orang musyrik, Allah tidak ridhoi ucapan dan amalannya. Fala yashfa'una lahu. Nah, para nabi, para wali dan juru pemberi syafaat itu tidak akan memberikan syafaat kepada si musyrik. Li'anna Allah yaqulu jalla wa ala, karena Allah berfirman, "In takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum wa la yarda li ibadihil kufra." Jika kalian kufur, maka Allah Maha Kaya tidak butuh kalian. Dan Allah tidak meridhoi kekufuran dari kalangan hambanya. Maka orang yang Allah tidak ridhoi ucapan dan amalannya adalah kufar, musyrikun, yang amalan mereka Allah tidak ridhoi, ucapan kekufuran mereka Allah tidak ridhoi. Akhbara annal kufar, Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang kafir, maghdubun alaihim, mereka dimurkai. Wa annahum dalun, bahwa mereka sesat. Fala syafa'ata lahum, maka enggak ada syafaat yang diberikan untuk mereka. Kullu hadza muhkamun wadihun, semua ini muhkam jelas. Innal kafir la syafa'ata lahum, la syafa'ata lahum. Sesungguhnya orang kafir enggak ada syafaat yang diberikan untuknya. Wala yanfa'uhu i'tiqaduhu anna ha'ula'i awliya, anna ha'ula'i awliya wa anna lahum jahan, la yanfa'uhu. Enggak bermanfaat untuk mereka keyakinan bahwasanya inna ha'ula'i awliya'u, ya. Pak, sesungguhnya mereka ini kan para wali, wa anna lahum jahan. Nah, ini yang kayak tadi tuh, jah ya. Yang tadi salah cetak. Mereka kan memiliki kedudukan, la yanfa'uhu, enggak bermanfaat. Jahuhum lahum wa amaluhum as-salihu lahum. Kedudukan para wali, para nabi ya buat mereka. Amal mereka yang saleh, amal saleh mereka ya untuk mereka. Wala yanfa'u hadza allazi ta'allaqa bihim. Enggak bermanfaat si musyrik ini. Yang enggak bermanfaat untuk si musyrik ini yang bergantung kepada para nabi tadi dalam ibadah. Wa hakadzar rusulu, demikian pula para rasul, amaluhum lahum wa salahuhum lahum. Amal mereka untuk mereka, kesolehan mereka untuk mereka. Wala yanfa'u al-musyriku kaunahum salihina au kaunahum awliya'a. Enggak bermanfaat si musyrik ini, enggak bisa mengambil manfaat dari status rasul tadi yang soleh, status rasul tadi yang wali, au kaunahum rusulan, status mereka itu sebagai rasul, enggak bermanfaat untuk si musyrik ini. Li syirkihi, karena kesyirikan si musyrik ini. Alladzi abtala ama, alladzi ya abtala amalahu, yang Allah telah batalkan amal-amal si musyrik tadi. Walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Ya, seandainya mereka berbuat syirik, maka terhapus apa yang mereka kerjakan. Asyirku, ya, maka kesyirikan ahbatul amala, menghapus, menggugurkan amal. Sawa'un asyraka bi rasulin, au bi waliyin, au bi najmin, au bi jinin, au bi sanamin. Apakah si musyrik ini menyekutukan Allah dengan rasul, dengan wali, dengan bintang, dengan jin, atau dengan berhala. Amaluhu habitun wa batilun, amalnya terhapus batil. Wa hadzihi at-ta'alluqatu bi kaunihim awliya'a aw bi kaunihim rusulan kulluha batilatun. Ya, dan tindakan mereka ini yang mereka bergantung kepada para wali karena wali ini adalah wali, karena mereka adalah rasul, semuanya batil. Ya, semuanya batil. Hum awliya, hum rusulun, mereka wali, mereka rasul. Lakin la yajuz at-ta'alluqu bihim, namun enggak boleh bergantung dalam ibadah pada mereka. Kama annahu la yajuz ayat ta'allaqa bil malaikati wala bil jinni wala bil asnam wala bil kawakib wala bi ghairi dhalik. Sebagaimana enggak boleh bergantung dalam ibadah pada malaikat, jin, patung berhala, bintang-bintang dan yang lainnya. Kullu hadha wadihun, semua ini jelas. Li ahli ilmi wal imani wal basirati, bagi orang, bagi para ulama, orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu yang dalam. Walakinna ba'dal nasi qad yakhfa alaihi hadha likillati ilmihi. Namun sebagian orang tersamarkan bagi mereka hal ini. Kenapa? Karena sedikitnya ilmu mereka. Li adami basirati, karena mereka enggak memiliki basirah, pandangan yang tajam dalam agama ini. Ya. Qad yaltabisu alaihi ba'dul amr, bahkan sebagian perkara samar bagi mereka. Akhirnya mereka menjadi musyrik. Lakin yan bagilaka an ta'lama anna hadha jawabun jayyidun, namun yang sepatutnya Anda ketahui bahwasanya ini adalah jawaban yang bagus yang kita lontarkan sebagai jawaban atas syubhat mereka. Ini jawaban bersifat global. Wa huwa an taqula lah, yaitu Anda katakan pada dia, ana utika syai'an muhkaman, saya kan sudah memberikan pada Anda dalil yang muhkam yang jelas. Wa astadillu alayka bi syai'in muhkam, saya berdalil pada Anda dengan dalil yang muhkam yang jelas. Ya. Wa uwaddihu laka syai'an wadihan, saya jelaskan kepada Anda dengan suatu hal yang jelas. Amma alladhi yastabihu alayka, adapun yang samar bagi Anda, au alayya fada'hu, atau yang samar bagi Anda dan bagi saya, udah tinggalin kayak gitu, ngapain? Allahu akhbarana, Allah mengabarkan pada kita, annalladzina fi qulubihim zaygun, bahwa orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyimpangan, yattabi'una almutasyabiha, mereka hanya ngikutin ayat-ayat mutasyabih yang samar, yang ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Ya, ya. Da'na minal mutasyabih, tinggalin mutasyabih itu dari kita. Wa najtami', udah kita sepakat aja. Ana wa iyyaka, saya dan anda, alal muhkam. Kita sepakat aja. Kita hanya berpegang pada ayat-ayat yang muhkam, hadis-hadis yang muhkam. Alladzi bayyanahullahu fi qaulih, yang Allah jelaskan di Al-Qur'an dalam firman-Nya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Ini dalil yang tadi. Ya, wah. Juga firman Allah, walladzina takhudu min dunihi awliya ma na'budu min alladzi yuqarribuna ila Allahi zulfa, hadza wadihun. Ini jelas, ya. Bayyana fi raddi alaihim, Allah menjelaskan bagaimana menyanggah mereka musyrikin Quraisy. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ini ayat yang tadi. Fala tad'u ma'allahi ahada, ini ayat yang tadi juga. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadalah pada Allah dengan memurnikan agama, ibadah ini hanya kepadanya, ila ghairi hadza minal adillah, dan dalil-dalil yang lainnya. Waffaqallahul jami'a, semoga Allah memberikan taufik pada semuanya. Ya, baik. Ini jawaban secara mujmal. Bisa dipahami sini? Ada yang mau ditanya di sini sebelum kita masuk ke iqrarul musyriki birububiyah la yubarriru syirkahu fil ibadah. Ya, penetapan musyrik akan rububiyah Allah, bahwa Allah yang mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, itu tidaklah melegalkan, membenarkan kesyirikan mereka dalam ibadah. Nah, berarti ini jawaban yang mufassal, yang terperinci. Ya, ada yang mau ditanya di sini? Apa? Iya, iya, silakan. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang yang muslim, itu derajatnya sama dengan kesyirikan orang Ah, berarti sama di sini. Ntar ini di subhat, ini iya di sini berarti. Karena nanti mereka mengatakan, saya kan nggak nyembah berhala, saya kan cuman nyembah memberikan ibadah kepada wali gitu kan. Nah, jawabannya di sini berarti. Saya pikir pertanyaan apa? Yang tadi aja, yang seputar jawaban global. Kalau itu nemu pasal di sini disebutin nanti oleh Syekh. Ya intinya sama. Enggak Allah bedakan orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan berhala, dengan nabi, dengan wali, dengan batu, dengan kayu, dengan malaikat, dengan jin, dengan bintang, itu sama. Ya, enggak Allah bedakan. Dan diperangi semua. Diperangi semua mereka itu. Ya. Ada jelas berarti? Kita masuk berarti ke iqrar musyrik birububiyyati la yubarriru syirkahu fil ibadah. Ini ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini di pasal yang ini halaman 137 ini menyebutkan tiga syubhat bagi musyrikin. Ini tiga syubhat ini tiga syubhat pokok. Artinya syubhatnya ini lebih mendalam dibanding syubhat yang hanya membutuhkan jawaban mujmal global. Kalau ini jawabannya berarti terperinci. Syubhat mereka berputar dari tiga hal ini aja. Kalau antum tahu jawaban terhadap tiga syubhat ini, ya, maka akan mudah bagi antum insya Allah untuk menjawab syubhat-syubhat yang lainnya yang di bawah tiga ini. Ya. Ini dikatakan oleh para ulama. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fa idza arafta al-ijabata as-sahihata anha, fama ba'daha minasy syubuhati aisar." Ya. Ya, kalau Anda sudah tahu syubhat jawaban yang benar dari tiga syubhat ya, pokok dari musyrikin Quraisy, dari musyrikin milenial, dari musyrikin apapun, maka syubhat-syubhat apapun akan mudah bagi Anda untuk menjawabnya. Ini pentingnya belajar kasbu syubhat ini agar kita bisa ya, berlindung kepada Allah dengan ilmu ma'rifah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengannya kita tahu, kita memohon pada Allah berlindung dari kesyirikan, dan Allah akan selamatkan kita dari kesyirikan tersebut. Kalau memiliki kelapangan, kita sampaikan kepada umat, ya. Karena belajar kasbah syubhat itu bukan tujuannya hanya untuk menyanggah, namun yang pertama untuk memproteksi diri kita dulu dan keluarga kita. Kuamfusakum wa ahlikum naro wa amur ahlaka bisolati, dan seterusnya. Kita jagain dulu diri kita, ya, ibda binafsik, dan seterusnya. Taib. Qala asyikh al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab, wa amma al-jawabu al-mufassalu, adapun jawaban yang terperinci, fa inna a'da Allah, maka sesungguhnya musuh-musuh Allah, lahum i'tiradatun kasiratun, mereka memiliki perlawanan, penyanggahan yang sangat banyak, ala dini rusuli, terhadap agama tauhid, agamanya para rasul, yasudduna biha annasa anhu, mereka menghalang-halangi manusia menuju tauhid dengan, ya, sanggahan-sanggahan mereka tadi. Minha, diantaranya qawluhum, ucapan mereka, nahnu la nusyriku billah, kita kan enggak syirik pada Allah. Lihat itu, mereka berarti enggak paham apa makna syirik. Kenapa demikian? Karena yang mereka pahami syirik itu dalam rububiyah. Ya, dalam rububiyah. Hai, KTP saya Islam. Saya sholat. Saya menunaikan rukun-rukun Islam. Saya mengucap la ilaha illallah. Saya mengimani malaikat, rasulnya, kitabnya, hari kiamat, takdir. Apa Anda bilang? Saya mengucap la ilaha illallah, kata dia. Saya beriman pada Allah. Rukun iman, rukun Islam. Iya. Konsekuensinya diamalin enggak? Diamalkan. Loh, tindakan Anda memberikan ibadah pada selain Allah, mana? Kata dia. Anda berdoa kepada selain Allah. Loh, mereka kan wali, orang soleh, punya kedudukan di sisi Allah. Saya orang salah. Dia dekat dengan Allah, saya jauh dari Allah. Dia orang suci, saya kotor. Tak patut beribadah langsung pada Allah. Jadi melalui perantara dia. Nah, ini syubhatnya. Ya. Dari yang berKTP Islam, gimana statusnya? Tadi bertanya nantem kan. Ini jawabannya. Lihat, kata mereka, bal nasyhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa. Kami kan bersaksi bahwa Allah, bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, wala yadurru, tidak ada yang bisa memberikan mudarat, illallah wahdahu la syarikalah, Allah, kecuali hanya Allah semata yang tiada sekutu baginya. Wah, ini zahirnya, wah, berarti dia bukan musyrik ini. Zahirnya, ya. Lihat, nah, kalau orang jahil lah kan, oh iya, anta akhuna fil Islam, kalau begitu. Lihat ini orang jahil. Ya. Wa anna Muhammadan la yamliku li nafsihi naf'an wala darran. Muhammad enggak memiliki, Nabi Muhammad itu enggak memiliki manfaat ataupun mudarat. Fadlan anil Abdul Qadir, apalagi Syekh Abdul Qadir Jilani. Ogoiriha atau yang lainnya. Ya. Lakin ana mudnibun, namun saya kan berdosa, pendosa saya ini. Wasolihum lahum jahun, orang soleh mereka memiliki kedudukan indah Allah di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim, berarti saya meminta kepada Allah melalui perantara mereka. Nah, syubhat. Ini baru syubhat pertama. Ya. Fajawibhu bima taqaddam, maka jawablah dia dengan jawaban yang telah lalu. Wahuwa anna alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bima dzakarta, bahwa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka juga mengakui apa yang Anda sebutkan. Mukirruna bi anna awsanahum la tudabbiru syai'a, mereka juga menetapkan, mengakui bahwasanya berhala mereka yang mereka sembah itu enggak mengatur sedikit pun kok, enggak mengatur alam semesta. Wa innama aradu al-jaha wa syafa'ata, yang mereka inginkan, yang mereka maksud, yang mereka tujukan kan hanya tujuan atau afan, jah, kedudukan dari makhluk yang mereka pikir orang soleh, yang mereka pahat, mereka jadikan patung, mereka jadikan monumen, yang kuburan yang mereka sembah, atau dia memiliki syafaat di sisi Allah. Waqra alaihim ma dzakarallahu fi kitabihi wa waddahahu. Kalau begitu bacakan kepada mereka firman Allah, apa yang Allah sebutkan di kitabnya, yang Allah jelaskan tentang hal ini dari ayat-ayat yang muhkam tadi yang Syekh sudah bacakan. Fa in qala, kalau dia mengatakan haula'i al-ayatu nazalat fi man ya'budul asnam. Loh, ayat-ayat yang kamu bacakan tadi yang Syekh bin Bas sebutkan tadi. Ya, ayat-ayat tersebut kan itu turun terkait orang-orang yang nyembah berhala, terkait Abu Jahal, Abu Lahab. Kaifa taj'aluna salihina mislal asnam? Gimana ceritanya kamu menjadikan orang soleh si Abdul Qadir Jilani, Habaib, Abahanom, kok seperti berhala, seperti Hubal, Huban? An kaifa taj'aluna al-anbiya asnama? Gimana ceritanya kamu wahai Wahabi menjadikan para nabi seperti berhala, kata dia. Lihat. Nah, alur ceritanya begini, saya sebutkan kepada kita. Ini penting ya. Saya harap antum murojaah setelah ini, ya. Saya harap antum murojaah setelah ini. Jangan gaya-gayaan antum, oh gitu, udah tahu. Ntar ketemu syubhat musyrikin Quraisy yang tiga pokok, bingung lagi. Di luaran ngaku-ngaku salafi, ngaku apa? Udah, kita gak butuh pengakuan-pengakuan orang mau nuduh kita apa, kayak gak butuh itu. Ya. Mau nuduh, yang penting itu ini, makrifat kita, keimanan kita kepada Allah, makrifat kita terhadap hal-hal kayak begini, perkara-perkara yang pokok. Ya. Maka ini penting ya, saya ingetin ya, antum murojaah. Ya, antum murojaah ini penting sekali ini. Ya, murojaah ini. Jangan sampai enggak tahu. Walau kita statusnya bukan ustaz, bukan thalib, bukan dianggap ahlussunnah kayak, tapi mesti tahu kayak begini. Ya. Fajawibhu bima taqaddam, maka jawablah dia dengan pembahasan yang lalu. Fa innahu idza aqarra annal kufar yashhaduna birububiyyati kulliha lillah. Jawablah, apabila musyrikin, orang-orang kafir, mereka juga mereka bersaksi akan rububiyah Allah, semua untuk Allah, bahwa Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ata. Dan mereka musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW pun tidaklah menginginkan dari peribadatan yang mereka berikan kepada para wali dan yang lainnya tersebut, ya, kepada orang-orang yang mereka tuju, melainkan cuman ingin syafaat. Ingin apa lagi? Ada pendekatan supaya dekat, ya, diri mereka dengan Allah sedekat-dekatnya melalui perantara orang soleh. Itu aja. Enggak kayak kamu wahai musyrikin milenial, ya. Kamu berbuat syirik memang kamu tujukan untuk menjaga kearifan budaya lokal. Kalau musyrikin Quraisy enggak kayak gitu. Lakin idza arada ayu farriqa baina fi'lihim wa fi'lih fima dzakara, namun kalau dia si musyrik ini yang tadi ngasih syubhat kepada kita tadi ingin membedakan antara perbuatan musyrikin Quraisy dahulu dengan perbuatan dia, dengan apa yang dia sebutkan tadi, oh kamu kok jadikan para nabi seperti orang-orang soleh seperti berhala, enak aja si Abdul Qadir Jilani dijadikan disamakan dengan berhala. Kita katakan siapa yang nyamain si Abdul Qadir Jilani dengan berhala? Yang kita samakan perbuatan kamu seperti Abu Jahal. Abu Jahal kan cuma berhala. Wah, ini dia nih. Nah, ini jawabannya ini. Ya. Taib. Fadkur lahu. Maka sebutin kepada dia. Annal kuffara. Bahwasanya orang-orang kafir. Minhum man yad'u salihin. Di antara mereka ada yang menyembah orang saleh. wal asnam, ada yang nyembah patung. Wa minhum man ya'budu man yad'u al awliya, di antara mereka ada yang berdoa beribadah pada para wali. Alladzina qala Allahu fihim ulaika yad'una, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Dan mereka itu yang mereka sembah selain Allah tersebut, ternyata yang disembah itu mencari wasilah kepada Allah. Mereka nyembah Isa, mereka nyembah Syekh Abdul Qadir Jilani, mereka nyembah orang-orang saleh, menyembah para wali. Ternyata para wali, Syekh Abdul Qadir Jilani dan yang lainnya, itu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Ya. Ya da'una Isa bin Maryam. Lihat orang kafir Nasrani, mereka berdoa, meminta, beribadah kepada Isa bin Maryam. Wa ummah, dan ibunya Maryam yang mereka panggil dengan Maria. Apa? Bunda, Bunda Maria. Qa wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah telah berfirman, "Mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah." Tidaklah Al-Masih Isa bin Maryam kecuali beliau hanya seorang rasul yang telah berlalu sebelum beliau para rasul-rasul yang lain. Dan ibu beliau pun, yaitu Maryam, adalah wanita yang siddiqah, yang membenarkan Allah. Kana ya'kulani, keduanya Isa dan ibunya makan biasa, atau makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati. Ya, maka lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat Allah. Sumandur anna yufakun. Coba lihat kepada mereka bagaimana mereka berpaling situ. Qul atabuduna min dunillahi ma la yamlikuna lakum, ma la yamliku lakum darra wa la naf'a. Katakan pada mereka, apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa, yang tidak memiliki manfaat atau mudarat untuk diberikan pada kalian? Wallahu was-sami'ul 'alim. Padahal Allah lah yang Maha Sami', Maha 'Alim. Wadhkurahu qawlahu ta'ala, sebutkan juga firman Allah kepada dia, wa yawma yahsyuruhum jami'a, kepada hari ketika Allah mereka apa, Allah mengumpulkan mereka semua. Tsumma yaqulu lil malaika, kemudian Allah berfirman pada malaikat. Lihat malaikat, Allah panggil malaikat. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Allah tahu, namun Allah ingin minta penegasan malaikat. Ya, apakah mereka itu beribadah kepada kalian wahai malaikat? Qul subhanaka anta waliyuna min dunihim. Kata malaikat apa? Maha suci engkau ya Allah, engkau adalah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, mereka itu nyembah jin. Namun Allah tegaskan, mereka nyembah kalian wahai malaikat? Enggak ya Allah. Berarti ada orang-orang kafir yang nyembah malaikat. Aktsaruhum bihim mu'minun, kata malaikat, mereka itu yang kebanyakan mereka beriman pada jin. Wa qawlahu ta'ala, dan sebutin juga pada dia firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wa Isa bin Maryam anta qutalin nasi, padahal Allah tahu ini, namun Allah ingin meminta penegasan Nabi Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah kamu yang mengatakan pada manusia, umat-umat Kristen itu, jadi karena aku dan ibuku sebagai sesembah, dua sembahan selain Allah? Qala, kata Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula laka an aqula ma laysa li bihaqq. Kata Isa, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang enggak hak. In kuntu qultu, kalau memang aku ucapkan, faqad alimtah, engkau pasti mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau tahu apa yang ada pada diriku, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau sesungguhnya ya Allah maha mengetahui perkara yang gaib. Ya, berarti ada, Allah tetapkan ada orang kafir yang nyembah Nabi Isa. Ya, bukan nyembah patung, tapi nyembah Nabi Isa. Ada. Nah. Fakullah, katakan juga pada dia, a'rafta, apakah kamu sudah tahu, annallaha kaffara man qasada al-asnam, bahwa Allah mengkafirkan orang yang beribadah menunjukkan pada patung, wa kaffara aidan man qasada salihin, dan Allah juga mengkafirkan orang-orang yang beribadah yang menunjukkan ibadahnya kepada orang-orang saleh, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerangi mereka semua. Kamu tahu enggak? Jadi yang mereka pahami, yang dikafirkan oleh Rasulullah SAW hanya penyembah patung. Ya. Yang mereka pahami ketika Allah mengkhitab, ya ayuhal kafirun, itu penyembah patung. Nah, yang dipahami begitu. Fa in qala, namun kalau mereka si musyrik ini menjawab, al kufar yuriduna minhum, kan orang-orang kafir memang memaksudkan ke si para nabi, ke, memang memaksudkan ibadah tersebut diberikan kepada Nabi Isa, orang saleh. Wa ana asyhadu annallaha huwan nafi' ad-darru al-mudabbir, sedangkan saya mempersaksikan, kata si musyrik ini, saya bersaksi bahwasanya Allah lah zat yang memberikan manfaat, memberikan mudarat, zat yang mengatur alam semesta. La uridu illa minhu, saya tidak menginginkan kecuali darinya. Wasalihun lahum laisa lahum minal amri syai'un, sedangkan saya juga bersaksi orang-orang saleh, ya, yang saya berikan ibadah tersebut, mereka enggak memiliki perkara tersebut sedikit pun. Perkara apa? Memberikan manfaat, mudarat, mengatur alam semesta. Lakin aqsiduhum arju minallahi syafa'atahum. Ya, dia tuh. Namun ketika saya menunjukkan ibadah kepada mereka dalam bentuk isti'anah, istighosah, ya, yang saya harapkan syafaat mereka kelak dari Allah, supaya mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah, mereka membela kami di sisi Allah, akhirnya kami beribadah pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukan kami maksudkan Syekh Abdul Qadir Jilani pencipta alam semesta yang menghidupkan mematikan, oh enggak. Namun supaya Syekh Abdul Qadir Jilani memberikan syafaat kepada kami kelak di sisi Allah. Lihat itu, ya. Fal jawabu, maka jawabannya, anna hadza qaulul kuffar sawa'an bisawa'in. Yang kamu ucapkan itu jawaban orang-orang kafir Quraisy. Mirip plek. Sama persis 11-11, bukan 11-12. Sawa'an bisawa'in. Ya, terjemahkan sendirilah. Sama persis. Ya. Faqra 'alaihi qaulah, maka bacakan pada dia firman Allah Ta'ala, walladzina takhudu min dunih awliya mana abaduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfah. Ya. Dan ya, sesembahan yang kalian jadikan sembahan selain Allah, yang kalian jadikan wali-wali selain Allah tersebut, ya, kalian malah mengatakan mana abaduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfah. Ya. Yang mereka jadikan selain Allah sebagai wali-wali, mereka musyrik mengatakan, kami enggak beribadah kok pada wali-wali tersebut, kepada sembahan Allah tersebut, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa yaqulun haulai syafa'una indallah. Ya, bacakan juga pada dia firman Allah ini. Bahwasanya musyrikin Quraisy, mereka berargumentasi bahwa wali-wali yang mereka sembah itu adalah pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah. At-ta'liq. Nah, komentar dari Syekh bin Baz. Ini sudah semakin panas ini dan semakin malam. Nah, semakin ngantuk enggak? Mujahid, lanjut? Hah? Lanjut, Pak, udah cukup Mujahid. Mujahid. Hah? Lanjut apa cukup? Lanjut. Hah? Udahan. Malesnya. Udahan, orang kajian ini lagi syarahnya belum mau udahan. Gimana sih, mana pakai jubah kerahnya dibuka, kancingnya dibuka lagi, udah kayak jagoan. Lah tuh kancingnya dibuka semua tuh. Iyalah. Kenapa enggak ada kancingnya? Kayak peniti. Aduh, Mujahid. Baza, senang ya Mujahid di gitu-gitu dia. Nah, Mujahid kok songong dia, minta udahan dia. Syubhatnya enggak kejawab dong Mujahid ntar nih. Nih, syubhat kan? Jawabannya belum kan? Jawaban dari Syekh. Kan dijelaskan lagi sama Syekh bin Baz, antum mau minta udahan. Gimana sih? Ya, Mujahid serba salah nih. Ya, lanjut. usulan Mujahid enggak didengerin. Ya, kata Syekh Ibn Baz al-Mu'allif rahimahullah pada abil jawabi al-mujmali kama taqaddama wa bil mufassali. Al-Mu'allif itu Syekh Muhammad bin Abdullah, beliau memulai jawaban atas syubhat musyrikin ini dengan jawaban yang mujmal, yang global, yang masih bersifat umum. Kemudian baru ya secara terperinci. Yang global yang lalu, yang sebelumnya, nah yang terperinci ini. Fa innahu yujibu ahla syubahi bil jawabi al mujmali wal mufassali. Maka beliau memberikan jawaban terhadap ya ahli syubhat, orang-orang yang kerap melontarkan syubhat kesyirikan ini dengan jawaban yang terperinci, dengan jawaban yang global dan terperinci. Li anna ahla syubahi aqsamun. Karena orang-orang yang kerap melontarkan syubhat itu ada berbagai macam mereka, bertipe-tipe. Minhum al-fahimu, di antara mereka ada yang memang yang paham. Ya, yahtajuna ila tafsil. Ya, di antara mereka ada yang paham baru mereka membutuhkan perincian. Wa minhum al-jahilu yakfihi ar-raddu al-mujmalu. Di antara mereka ada yang bodoh, cukup sanggahan yang bersifat global aja pada mereka. Nah, adapun musyrik yang kemarin ngasih sesaji dengan dalih ini buat makanan hewan, itu ajhal ya. Itu musyrik yang paling bodoh itu. Ya, musyrik yang paling bodoh. Masa subhatnya buat ngasih makan hewan? Kalau ngasih makan hewan, kenapa mesti dipilih hari tertentu, tanggal tertentu, dengan pengagungan ngasihnya pelan-pelan gini, ngasih pelan-pelan? Itu berarti ada pengagungan, ada ta'zim, ta'zim kepada selain Allah. Itu amalan kalbu, berat lagi itu. Ada zul, perendahan diri di hadapan zat yang diibadahi. Berat itu, harusnya itu diberikan pada Allah. Ya, buat makanan hewan itu ya gak gitu. Apalagi ada telur, kopi, menyan, dupa, hasil bumi. La ilaha illallah. Makanan hewan apa? Hewan apa yang kamu pengen? Monyet. Di Semeru banyak monyet. Apa? Di gunung-gunung itu banyak monyet. Gampang. Kacang, jagung, pisang, buah-buahan. Monyet kasih kopi, kasih dupa, kasih menyan, ngawur, kasih telur. Apa? Burung, lah burung, telur, burung aja betelur, kasih telur lagi. Kalau mau memang begitu, kasih pur. Diajarin kepada si musyrik tadi, musyrik, sini-sini musyrik. Nih, kalau masih kan ayam nih, pur-pur, tuh. Kasih makan burung. Ntar saya panggil si Ukasyah. Dia punya burung dara. Ukasyah ajarin ke si musyrik tadi itu gimana ngasih makan burung. Ambil burung jagung, lempar. Trrr. Nah gitu. Ya, gak ada perendahan diri, gak ada pengagungan, gak ada kecintaan kepada burung tadi. Apalagi ngasihnya dengan rendah. Ya. Nah ini musyrik yang kayak gini, ini ajhal. Ini enggak ada ini di kasih syubhat ini. Enggak ada ini. Di kasih syubhat enggak ada. Ya. Di Al-Qaidul Arba itu enggak ada. Ya karena bodoh kali itu. Ya, itu bodoh kali. La ilaha illallah. Ya. Dan mereka lebih ngotot. Dan galak. Dan dibela. Dibela mereka. Iya. Sekarang repot, nendang saja tangkap. Oh, enggak hikmah. Kata mereka yang ngaji, yang ngerti tauhid. Kalau saya ada sesaji, saya tendang, tapi saya enggak mau upload. Kenapa? Takut rame. Lah, kata negara Islam. Kalau negara Islam kenapa takut? Idharuddin yang paling utama, tegak tauhid, hancur syirik di negara Islam. Ya. sekarang ini kita dakwahnya fase Mekah. Loh, kalau begitu udah enggak usah ngaku-ngaku, Pak Ustadz, ini negara Islam. Masa negara Islam disamain fase Mekah yang pemimpinnya Abu Jahal? Memangnya pemimpinan itu Abu Jahal? Itu memang kontradiktif kaedah-kaedah mereka itu. Mereka itu siapa? Ini yang udah ngerti tauhid, amin kayak begini. Ya. Kalau memang negara Islam ngapain takut? Ya. Negara Islam. Negara Islam yang gimana nih? Yang kayak gimana? Oh, yang masih lemah. Masih lemah gimana? Yang musyrikin dominasi. Yang sekuler dominasi. Tapi masih bisa syiar Islam tegak, azan, Jumatan, Ramadan. Itu udah dibantah sama Syekh Shalih Al-Syekh. Cuman azan aja jadi negara Islam. Lihat kafirin, Natalan, bebas mereka. Apa ini negara Nasrani? Ya. Dukun bikin perdunu. Demo lagi kemarin. Demo terhadap orang-orang yang nendang sajen. Harus dihukum seberat-beratnya. Dulu sebelum mereka-mereka itu datang, dukun itu membantu masyarakat. Itu dukun bisa menampakkan kayak gitu demo. Apa bisa dibilang ini negara dukun? Kalau dobit negara itu agamanya apa, bisa menampakkan syiar-syiar. Lah, kemarin orang asing agama Konghucu Imlekan, syiar kemana-mana. Apa ini negara Konghucu? Hah? Allah musta'an. Ini ya, saya harap mereka itu berpikir ya, merenung dan malulah dikit. Nah, lagi pula ngotot negara Islam, pemimpinnya ditanya antum, Pak Jokowi negara Islam, antum ditangkap, udah ada itu dari Muldoko ngomong gitu, siapa yang bilang negara Islam boleh ditangkap? Mahyulu. Pak Wapres, siapa namanya? Jarang nongol sih. Siapa namanya? Ma'ruf Amin. Itu udah bilang ini bukan negara Islam. Negara kesepakatan. Katanya taat. Ada syekh mereka itu didatengin di Indonesia itu, yang bilang Indonesia ini bukan negara Islam, masukin ke rumah sakit, akalnya gak beres. Masukin tuh Pak Ma'ruf Amin. Masukin tuh Pak Muldoko ke rumah sakit, ayo. Oh, Pak Ma'ruf Amin kan dia orang awam. Orang awam apa? Orang dokter kok. Profesor, ketua MUI, hafal Alfiyah dari dulu. Orang awam apa? Pak Ma'ruf Amin itu pakar fikih. Kok orang awam? Ya? Ada di antara ustadz-ustadz kita baca kitabnya belepotan. Beliau hafal Alfiyah dari dulu. Kok bisa gitu? Beliau gak dianggap. Ya. Lagi pula hati-hati nyebut ini negara Islam, udah ada ancaman. Ya. Udah diancam. Muldoko udah ngomong. Muldoko itu siapa? Muldoko. Jubir istana. Ya. Tahu Muldoko enggak? Enggak tahu. Wah, enggak apa-apa sih. Ya, bolehlah searching ngelantar. Muldoko tahu enggak topik? Coba. Jenderal. Itu kemarin, sekarang ya mantan ya. Ya, barakallahu fikum. Lanjut lagi. Wal maqsud, maksudnya adalah anna a'dallahi minal musyrikin lahum syubahun. Maksudnya bahwasanya musuh-musuh Allah dari kalangan musyrikin mereka memiliki berbagai syubhat. Ya, yusabbihuna biha 'alan nas, mereka memberikan syubhat ini kepada manusia. Ala dini rusul, yang mereka sisipkan ke agama para rasul. Wilabisuna ala annas, dan mereka melakukan talbis, kamuflase kepada manusia dengan syubhat-syubhat ini. Falihada, oleh karena itu, zakara al-jawaba al-mufassala. Syekh di sini menyebutkan jawaban yang terperinci, alladhi yaruddu bihi alal musyrikin, yang dengan jawaban terperinci ini dapat menyanggah ya musyrikin. Fa idza qalu, apabila mereka mengatakan la taj'aluna misral kuffaril awwalin, kamu jangan jadikan kalian jangan jadikan kami dong seperti orang-orang musyrik terdahulu. Ya buduna lasnam. Orang-orang musyrik terdahulu kan nyembah patung-patung Hubal. Wama Hubal. Ya, mereka nyembah Hubal. Sekarang enggak ada Hubal. Nahnu mana abudul asnam? Kita enggak nyembah apa namanya? Patung. Natawassalu bisalihin wal anbiya'i wal akhyari. Kami cuma tawasul kepada orang soleh, para wali, para nabi dan orang-orang yang baik. Ya. Fatakululah, maka anda wahai ahlu tauhid kasih jawaban ke dia. Anta fa'alta mislama fa'alu. Ente ini melakukan seperti musyrikin yang melakukan. Hum ya'budunal asnam wahdaha. Wa ya'budunal asnam, wa ya'budunal asnam, wa ya'budunas salihin. Mereka musyrikin nyembah patung semata. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah orang saleh. Wa ya'buduna misla ma dzakarallahu anhum allata. Di antara mereka ada yang menyembah seperti yang Allah sebutkan tentang mereka. Mereka menyembah Allah. Siapa itu? Huwa rajulun saleh. Dia adalah orang saleh. Wa abadu Isa wa ummah. Di antara mereka ada yang menyembah Isa dan ibunya orang Kristen. Wa Isa nabiyyun wa ummuhu shalihatun. Isa nabi, ibunya wanita yang salihah. Wa abadul awliya wa ghairahum min sa'iris salihina. Dan mereka, sedangkan mereka ini, di antara mereka ada yang menyembah wali, ada yang menyembah selainnya dari kalangan orang-orang saleh. Fahum mislukum. Maka mereka musyrik terdahulu seperti kalian wahai musyrik. Musyrik abad 20. Fa idza qala ana la usyriku billahi syai'an. Kalau dia mengatakan si musyrik ini, enggak ngaku kan dia? Saya enggak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kok. Wa ana a'rifu anallahu wal haqq. Saya mengakui Allah lah yang hak, ar-raziqu, al-mudabbiru, al-muhyi, al-mumit. Allah yang memberi rezeki, mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan. La walakinni atlubu minhum asyafa'ata. Namun saya cuma minta syafaat kepada orang soleh tadi. Wa atawassalu bihim ila Allah. Saya bertawasul kepada mereka menuju Allah jalla wa ala. Liqarribuni ila Allah zulfa, supaya mereka mendekatkan diriku kepada Allah sedekat-dekatnya. Faqullah, katakan wahai ahlu tauhid kepada si musyrik ini. Hada huwa dinul musyrikin. Inilah agama musyrikin. Ya. Ubudullah wahdah. Kalau kamu memang begitu, beribadahlah kepada Allah semata. Ya. Ud'uhu wahdah. Sembahlah, berdoalah kepada Allah semata. La tad'u al-asnama wa la tad'u al-anbiya wa as-salihin. Jangan kamu berdoa, beribadah pada para nabi, orang-orang saleh. Ya. Dan seterusnya. Sampai sini dulu deh ya, udah jam 9 lewat. Intinya sudah kita dapetin poinnya di sini. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Di besok. Ya, besok insyaallah. Ba'da Isya. Mudah-mudahan besok selesai dan kita besok masuk ke ya pembahasan berikutnya, i'tiraf birububiyah la yakfi hatta yatahaqqaq tauhid al-uluhiyah dan seterusnya. Ya. Ini kita bukan kejar setoran ya, tapi biar selesai. Karena kalau gantung enggak selesai, kemudian masuk libur Syawal, Idul Fitri, nah itu ya, dikhawatirkan enggak paham secara utuh. Karena nanti mudik, nanti enggak hadir pas kajian baru, enggak dapat, akhirnya enggak selesai baca Kasbuh Syubhat. Kita selesai, antum dar enggak selesai. Sayang kan. Ya, masa kenal pengajian udah lama bertahun-tahun, ngaji Kasbuh Syubhat enggak pernah selesai. Ya, mesti selesai itu insyaallah. Ya, dan diulang-ulang. Setelah baca kalau udah selesai ini antum murojaah minimal 3 kali. Nanti ya ada kajian lagi ikutin. Atau kalau memang udah bisa baca kitab, beli syarah-syarah yang lain. Banyak syarah Kasbuh Syubhat. Ya, teman-teman yang lagi belajar bahasa Arab, beli. Banyak yang enggak diterjemahkan itu cakep-cakep. Ya, syarah Syekh Shalih Fauzan pernah kita kaji di sini tempat lain. Syarah Syekh Shalih Al-Syekh itu yang paling cakep. Ya. Syarah Syekh Ar-Rajihi. Ya. Itu bagus syarah Kasbuh Syubhat. Ya, dan saya rekomendasikan Syarah Syekh Shalih Al-Syekh. Itu yang paling bagus, paling tebal. Ya, saya sebenarnya mau baca ini tuh cuman kalau sepekan sekali, sepekan dua kali, ya. Hah? Tebal, tebal. Mungkin 2 tahun. 2 tahun? Gak tahu juga itu. Nah. Nah, bisa. Ya, ada yang mau ditanya, diprotes, disanggah, si kritik, silakan. Antum? Enggak. Iya. Hah? Ada adab terhadap, memangnya apa adabnya terhadap kesyirikan gitu, adabnya baik-baik gitu ya. Gitu. Oh, kondisi lemah berarti. Berarti ini negara Islam, katanya negara Islam. Tuh, tanakut itu. Yang kita inginkan itu konsisten dong. Katanya kondisi lemah lagi. Katanya negara Islam kok kondisi lemah. Tanakut. Kontradiksi, enggak konsisten. Ayo, mau gimana? Modal apa? Ini kita ini lagi lemah. Kondisi fase Mekah. Lagi pula di fase Mekah emangnya enggak ada penghancuran berhala? Ada. Sahabat Ibnu Mas'ud hancur berhala, tapi habis itu digebukin. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah juga menghancurkan. Tapi habis itu diboikot. Ya namanya fase Mekah. Ya, gue mesti beradab. Kalau kuat itu sebagaimana wasiat Rasul. Yang Ali bin Abi Thalib diberikan mandat oleh Rasulullah SAW. Ya, tak dulu, belum. Yang Ali bin Abi Thalib juga mengutus seorang tabiin, Abu Hayyaj. Ala abasuka kama ba'asani alaihi Rasulullah SAW. Maukah engkau aku utus sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengutusku? Ya, Allah tidak. Ya, janganlah engkau biarkan. Ya. Gambar ya kuburan musyrifan illa sawaita, kuburan yang tinggi engkau ratakan. Ya, lihat patung kecuali engkau hancurkan, illa tomastah kecuali engkau hancurkan. Hancurkan gimana? Pakai adab, kampaknya pelan-pelan gitu. Hah? Pak kayak gitu. Tuh Nabi Ibrahim sendiri tuh dihancurin berhala. Nah, oke, okay, Nabi Ibrahim kan lagi kondisi lemah, habis itu tangkap. Rasulullah, ya, ini kan di masa lemah. Ya, katanya negara Islam, kok ini kan fase lemah, itu kah? Ini yang saya tembak. Antum paham harusnya. Inkonsistensi, nggak konsisten terhadap pernyataan ini negara Islam. Tapi kayak begitu. Berarti akui ini negara sekuler atau negara yang kayak dikatakan Pak Wapres, bukan negara Islam tapi negara kesepakatan. Jangan ngotot ini negara Islam, ya jangan ngotot negara Islam. Sampai datangin syekh, syekhnya bilang ya, siapa yang bilang ini bukan negara Islam, bawa ke rumah sakit jiwa, bawa tuh Pak Wapres Ma'ruf Amin ke rumah sakit jiwa, kau berani ayo. Dan bilang itu di depan medsos, Pak Ma'ruf Amin bawa ke rumah sakit jiwa. Ayo siapa yang berani ngomong gitu? Laporin tuh ke Pak Ma'ruf Amin. Biar tangkep sekalian. Lagi pemimpinnya semuanya nggak ada yang bilang ini negara Islam kok dari zaman Bung Karno sampai sekarang. Ngotot amat ya. Kenapa sih? Saya tahu tujuannya. Kenapa ini bisa dibilang negara Islam? Nantilah insya Allah kita bahas berikutnya. Ya. Baik, subhanakallahum. Antum belum ya? Apa pertanyaan lagi? Anak-anaknya di pelajaran yang kedua, apa yang dulu kalau gue jadi terayu terjadi? Nah? Anak mau tanya, terkait di kamu anak, di kamu anak itu, memang ada berapa orang yang banyak melakukan tawasul dan itu dijelaskan oleh pengguru-pengguru di sana. Bahkan mereka tawasul. Minta syafaat, ada pengguru yang ada di sana. Apa penghulu? Tuan penghulu. Oh, Tuan Guru. Ya, udah meninggal. Bahkan waktu corona kemarin kita minta ke Tuan Gurunya. Apa? Waktu corona kemarin. Hah? Itu ibu-ibu sana minta ke Tuan Guru yang udah meninggal itu. Nah, mungkin sekiranya kalau dijelaskan kepada mereka itu akan meninggal. Betul. Nah, bagaimana hukum mereka? Hukum kita nggak lihat siapa mereka ya, hukumnya umum ya. Syekh Shalal Al-Fauzan berkali-kali menjelaskan di Kasyarah Kasbusubat ini dan seluruh buku-buku beliau, udzur bil jahal itu rinci, nggak mutlak namun muqayyad. Ahlu bid'ah memberikan udzur bil jahal mutlak dalam perkara apapun, khafi zahir. Sedangkan ahli sunnati wal jamaah enggak. Selama di negeri tersebut ada dibacakan Al-Quran, dibacakan As-Sunnah, ada media yang dia bisa kenal agama. Bahkan Syekh Shalal Fauzan menyamakan Saudi dengan Rusia saat ini. Rusia saat ini enggak ada uzur. Syekh mengatakan kalau uzur ila matal jahan. Tapi kan mereka enggak tahu sampai kapan, enggak tahu. Enggak kelar-kelar. Ya. Dan jangan ada atifah. Tapi kan di kampung saya Syekh bin Bas di salah satu fatwa beliau yang kita bacakan di sini. Ya. Aqwal Syekh bin Bas fi uzul bil jahan membawakan dalil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Kepada sahabat yang mengatakan bapaknya dulu musyrik namun bapaknya baik ini dan itu. Ya, Nabi katakan bapakku dan bapakmu di neraka. Kata Syekh bin Bas, lihat bapaknya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Dapat dakwah apa dari anaknya, anaknya belum lahir? Namun enggak dikasih uzur sama Nabi. Kenapa? Karena sudah dapat risalah Ibrahim. Nah, dia musyrik. Kakeknya Nabi musyrik. Ketika Abu Talib mati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mata 'ala millati Abdul Muthalib. Dia mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Abu Talib mau mengucapkan la ilallah dibangkitkan fanatisme kepada bapak, agama bapak oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muthalib? Ya Abu Talib, kalau kamu ngucap la ilaha berarti kamu benci nih sama agamanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dapat apa? Coba lihat orang kampung antum. Jujur aja. Orang kampung antum sekarang saat ini, zaman era sekarang saat ini. Sama Abu Talib, sama Abdul Muthalib, sama Abdullah. Lebih memungkinkan sampai dakwah itu yang mana? Sekarang, jujur aja. Kok bisa kita katakan bapak Nabi kafir, bapak Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka, gira nenek moyang kita syirik? Oh, masa anak kafirin nenek moyang anak? Oh, bapak Nabi antum bilang kafir, ibu Nabi kafir, gira nenek moyang kita yang syirik zaman sekarang? Oh, masa anak kafirin mbah-mbah anak? Cakep ya. Bapak Nabi antum kafirin. Ya. Ya, ustaz-ustaz kan ngafirin Bapak Nabi sampai ditolak kajiannya di daerah gara-gara itu kan? Bangnya boleh ngafirin Bapak Nabi. Ya orang Nabi yang bilang, hadis surat Muslim dijelaskan oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim memang begitu. Bapak Nabi kafir. Ustaz-ustaz itu benar. Ya. Betul enggak? Terus kita pakai hati, pak perasaan. Masa kakek saya, mbah saya kafir? Lah antum ngafirin bapak Nabi, mbahnya Nabi Abdul Muthalib. Padahal hujah sudah turun sama mbah antum. Hujah itu dengan apa? Quran, dengan apa? Turunnya Nabi Abdul Muthalib, Quran udah ada belum ketika dia masih hidup? Sampai mati Quran belum ada. Rasul turun enggak? Enggak ada. Dapat hujah apa dia? Risalah Nabi Ibrahim. Sekarang Al-Quran sudah turun. Kita ngaji usul salasah, masih aja mau dibodoh-bodohin. Al-Quran itu hujah, bahkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau mengutip dari Imam Syafi'i. Ketika membawakan surat Al-Asr, apa kata Imam Syafi'i? Law ma anzalallahu hujjatan li khalqi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah enggak menurunkan hujah kepada hamba-hambanya kecuali surat Al-Asr ini aja, itu udah cukup buat mereka, surah Al-Asr. Diutusnya Nabi adalah hujah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah wa la yahudiyyun wa la nasraniyyun tsumma la yu'minu bi walladzi ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, tidak perlu Yahudi Nasrani, yang mendengar nama aku dan risalah yang aku bawa, kemudian dia enggak beriman padaku, melainkan dia penduduk neraka. Nabi udah diutus membantu hidup. Terus kita katakan, masa anak kafirin bahasa saya yang syirik, yang minta kepada Tuhan Guru yang udah mati? Abdul Muttalib, antum kafirin. Ini logika dari Syekh bin Bas ya. Nalar, kita diajak bernalar dari Syekh bin Bas. Saya juga enggak tahu nalar seperti ini, kecuali setelah membaca dari Syekh bin Bas. Taufik dari Allah membaca keterangan dari Syekh bin Bas. Syekh bin Bas mengatakan demikian. Kok bisa? Gitu. Lihat itu. Yang ngusir-ngusir ustaz-ustaz antum kajian di luar-luar kota karena ustaz antum bilang bapak nabi kafir. Kenapa mereka demikian? Mereka itu memendam rasa cinta kepada nabi. Masa nabi orang tuanya dikafirin? Gitu kan. Perasaan tuh lihat. Sedangkan antum pakai dalil, kan? Ustaz-ustaz antum pakai dalil. Pakai dalil. Ya habis gimana Nabi bilang kafir? Keterangan ulama Imam Muslim bawain hadisnya diri syarah oleh Nawawi begitu. Apalagi? Masa dia pakai dalil atifah? Masa Nabi kafir? Bapaknya Nabi kafir. Sekarang kita mau coba pakai dalil kayak gitu buat orang tua kita yang zaman sekarang, sementara orang tua Nabi gak antum kasih udur. Ya, udur bil jahal kayak buat Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa sih yang lebih layak dapat udzur sebenarnya? Abdul Muttalib apa mbah kita yang musyrik misalkan? Hah? Siapa yang sebenarnya lebih berhak dapat udzur? Jujur, jujur. Abdul Muttalib. Rasul belum turun. Cucunya masih kecil, dia mati. Balik aja belum. Boro-boro jadi nabi, balik aja belum. Bapaknya Rasul. Gak ngeliat janin anaknya. Bayi anaknya, kan dia wafat. Rasulullah SAW masih dalam kandungan ibunya kan, kandungan istrinya Aminah. Apa kata Nabi? Inna abi finnar, sesungguhnya bapakku di neraka. Kan mereka itu yang membela, oh Abu Thalib itu enggak kafir, yang dimaksud abi itu pamanku. Walau itu ngaco ya. Paman Nabi yang mana? Banyak. Yang kafir juga banyak. Karena yang beriman cuma dua, Hamzah dan Abbas, yang lain kafir semua. Ya, ketika Nabi panggil pamannya, Nabi gak sebut ya abi, ya am, qul la ilaha illallah, begitu nyebutnya. Ya, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ai am, bukan ya am, ai am, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Taruhlah itu dianggap paman Nabi. Ya, itu yang kafir paman Nabi. Paman Nabi berarti Abu Thalib. Enggak antum kasih udzur? Ya. Padahal ketika Abu Thalib mati, agama udah sempurna belum? Jujur jujur. Belum. Mati di mana? Di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Agama Allah nyatakan sempurna di mana? Tidak, udah di Madinah, tapi di Mekah. Ketika hajatul wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah musta'an. Bisa dipahami sini ya. Ya. Jadi, masa mbah saya, mbah antum hidup zaman kapan? Zaman Walid bin Mughiroh, Warokoh bin Naufal. Zaman siapa? Zaman Amr bin Luhai, zaman siapa? Masa mbah ana yang musik nyembah Semar kafir, Bantum zaman siapa? Zaman Nabi Idris, enggak ada yang nyembah Semar. Enggak ada kesyirikan. Karena kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh. Bantum di zaman siapa? Tapi berpikirlah yang jernih. Berpikir yang jernih. Tega benar antum sama bapaknya Nabi, antum enggak kasih udzur. Bapaknya Nabi enggak boro-boro hujah Nabi, anaknya aja enggak lihat. Oh, udah, ini gampang dipahami sebenarnya. Cuman kita itu enggak adil. Ya, bapak Nabi enggak dikasih udzur, mbah kita dikasih udzur. Ajib kayak gitu. Bagi kesyirikannya tadi. Nah, bisa dipahami sini ya. Tapi barakallahu fikum. Ada yang lain? Ya. Jadi cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.